abdi dalam pun semar ngahaturkeun semah pangapunten poh nyupan kenyang paduka Gusti dari maka ditampi kakang semar kamana Mang Astra jina luar pulang di luar maka dari iya, aduh namanya tadi saurana kakak 14 tahun deh kuduna adul-adulan kakar katil walas ayunya gitu deh ayunan deh miring pangaulan dan tengah kesuatnya sakumah deh kak tungut kaibuna sarang tak karena mana kedah 14 tahun aprak-aprakan dileuni sasat dileuni oloh tapi katinggal ayunya surem pangaulan dia surem kak kengin nawar kesimah paduka yasa tak parantes pupus nah ikatnya beda gue gitu hei bangun murang kumarna uge aduh hei anau nyawurnya mulik gitu buka biasanya awis-awis nyaur wayah kiwari ratu gitu nah sesarina karat kan pulang tarat ayo wayah kiwari masanes nyaur aku gak kerana gitu. Ayah naon ieu kajadian nah mulih teh kitu kang ayo jalanan biasa janten tiga namana naon nama 13 tahun mulih ka kota kayil nersa kapan anjeunna teh hiji satria tara jalin dina janji kumaha pasaliat dina subaya tosim kuring pisan nah aduk leutik ati ningarepan sataun deui kana katang tuan wates anu 14 tahun catetna apa saya pangangkat karewat kurama pedah parantes pupus di ngajurnya hanya teu nya kumang kewe eta mah hayang nyapreun aja koyuk pangawulan kita kumawala koyuk juragan ano kita rimang-mang-mang asal alusna asal alusna seping kita jang duh nanti ayah sesepun gitu biasa jangan ayah awas benten kan jadi ratu ngan ukur sebut naraja ngan tinggal ngarana Sinarpati ngan ukur tinggal ciri nyagah tugas Ibu Rama opel belas tahun kedah keleungan kalayan anu ngajabat di nagara Ngayodya pala ingkang rayi Raden Brata anu satya Wartus ayna parantus kenging wartus ingkang rama parantus kupus ngangres sirana. Rai, Rai Lasmana, kalayan Sang Sudewi Sinta Garwa kingsun gelis. Kaulanun Raka Prabu, sumangarai dalam Dewi Sinta nyahaturkeun semapang abatus kokunyuk panjenengan. Kuti noda mengtirai ngakatrukun semua pangabaktus kukunyuk Raka Prabu. Oke ayah pangersanaan, buat nih malam kaulanmu. Aduh ayana, morot mati kang sinano angin gelor wahreo ayana katu tiji simabige tansah ngajeng-ngajeng. Miwah puna anak saraya ayak naon pangers. Saya ganaga sareng imutan wan. Tansa ngajeng-ngajeng kana tugas sanos abdi oge kulang. Salaku uwa belu. Aduh. Belu kena mata. Yutih. Sanyana sareng sena. Pacu gregan jing buta wewe cenah ketan wutun pengakuan tialengka anu alangah kelengeh kataji kules mana. Kaulan kata jina pisan mah kukuring tete buta awewe na kate ngan cekuring te sudi tapi ingat cekuring disangka kami mah kegulahan teong ceng etawe kapun lance omong kisi margi kumahas amui bayi yute jiga tanah-tanah naon anu jiga kia carana sategesna kakang Semar sataun deui waktuna leuleuweungan 14 tahun tepat labuhkan Kanjeng Ibu Rama kedah lumampah di alas Wanawasa. Sumohon-sumohon. Tapi kaula teh sanget prihatin airas ku Kanjeng Rama. Nilikana sajarah sayakti Kanjeng Rama teh pupusna ka Taji ikan puru putra. Reh tina waktus anu kalangkung ngurutkeun kikayat ayah kakha anu sasatna jadi dosa ka anjeunna tah geuning kitu ka ayana sanajan ratu linungkung sanajan raja binantara tetep we aya timpal balikna sanajan kumaha malah supatana eta panita kakang jeung Rama pupusna bakal kataji ka pati-pati ka edanan kunu jadi anak meureunan ku kaula kakang Semar. Kakang Semar kalawan Kang Rayi atuh lalah kitu urang teh geus nyieun dosa Rayi. Dipuja ibu wajib ibu malah Gusti mangah kampura tambah kampura ibu jeung Rama cari-cari nibangkeun panyawat aduh para alus-alus teh kedah paos dipigalih nun apan di dunya teh ngumara sanajan 1000 betah di dunya mah adek megar ngumara teh teu aya balikna. Balikna ti pangumaraan make perantaraan maut. Kaulana. Oh, sakumaha kasauran kasepukan kakang Sumarwa kuda pawana sayakti kalayan utami atra kalayan tetela muga sing langkung sadarwi kaulanmu tahir manawi oge mangga pigalih kusalya panjenengan kaula teh apan daya ka ngiring-ngiring kana ieu tugas di Kangjeng Rama kedah aprak-aprakan tengah kalas 14 taun. Sumuhun memang kitu. Waktu salajengna dina waktos ayeuna moga diuruh penang tayungan mah ngagung dah henteu lami upami parantos salangku sakalangkung masa taun teh henteu. Ya moga-moga wae daya gilain naon-naon ngan buka rasa dosa pupus na Kangjeng Rama teh ku di kantun urang. Apa teteh urang teh kaulanu tugas ti anjeunna kitu deui Kakang Semar. Naon nu? Kade sing tarapi Pak. Moal jang sanajan ceuli dewek geus kolot oge. Sabenerna keukeur mah anu sakitu kapirang rungna ras kuan ngantun tamah-tamah puting tadi. Nah ieu saung teh ngimpi kadupak angin anu ngapurak bari. Angin edan panginten. Sejadi sa. Moal angin teu eling mah kitu. Mana ngapurak bari kok ge. Amuing. Cekak sakitu bae. Barang keur ribut salaya naka atuh lumpat kaburuan saung. Aya cai anu luar biasa datangna cai caah sarta tiru. Syarita katempo asta jingati khothat nilasan tata dadahanan kai. Yen rakit anu sadrehana. Nah, atuh acrak teh ditumpakan ngan ukur ku kaula. Jeung Nyi Putri kalayan Nyi Sinta masaharita dina satengah keung rakit teh ambles kacai engkak-engkakan teu bisa katulungan. Ditu nurutkeun ukuran impian kaula coba alamat naon eta Kakang Semar. Jong tingali hayang nyaho tina hua. Poe mah. Naon tete alamat kitu? Luh. Paul. Wa Semar muga-muga eta naon sareng muga singka penak we pilanungeunana bilih aya naon-naon rupi ku kajadian dinten mangkukna sarpa kinaka ge masih gegebegan. Aduh ayana kostim. Marot mati Kang Sinano angin gelor wah kere sati ganti kata-kata tapi noda mah kaulan satu hari jauh kengenangan impenan ia tegiga na upami digan karena sajarah cai cara sata jumpiru pihak kusinana cai pencari takil kata sifat ilus. Jakna murka jiga-jiga nama bakal ayah selasa yosbae anu bakal nimbulkan hewagan jabiti ujian anu parantus kapemak dinten mangkukna. Gusti Asmara ayah diwai uwuh ruruhna esenya datang na aman wayana kitu kumaha pitu malenana Kakang Semar naon atuh pitu malenana naon rujak warna tujuh nganggo naon bebekal puket puket di bebekal ai pangimut kisim abdi manuh teh kirang sareng tilangkung ieu teh pilanungan mah angin kawaspadaan sareng permana tinggal entengna kareta geuning. Sanaos bari urang teh cileuk-cileuk aya dina satengah king pasir, luang riwung jauh ka ditu jauh ka dieu cek paripaos, tapi da aya jurig mah teu oleh ngiruri. Setan mah teu oleh sumara mah kelong mah teu oleh neo-neo buktosna dinten mangkukna. Kitu mawi. Nanging teu gerang sareng tilangkung singkiat. Singkiat ulah unggut kalingguan ulah gedar kaninan. Deui kabina ti kitu 1000 anu tisuk salaksana mi kangewas saketi mi ka ijid moal bari cilah ka awakna upama bener kalakuanana. Bari paos aya di kata berkembang di rakyat ratu mah karena hukum pamarentah tanyiksa laku lampah ngujari hakimna diri melak hade buah hade melak goreng teteh bakal buah na goreng pun melak tiwubung bro jadi monyong ngos naon bakal moga-moga we sing bisa kasubadanan we kang rai rai tah kening kitu duh pinoda mah kaula nu geus pangemot teh sanos bari kumaha penderitaan ulah disarengan ku ngaleutikan ati we ka rai kaula nu kang tenang tingali mah abdi we da jelema mah gumantung kana saneatna tiap-tiap panjang irungna panjang hatena oge kitu tapi barang sob betenan tawis kangul curik anu nyeluri setan sumarwah kelong anu newo-newo pinter seiking negara aleng kaldirnya kalayan praja dolim praja murka praja biadab prabu dasamuka sampun nyawang setengah king gegang ngayati menguas pada niraka kolamari saban bulan oleh katerangan anu cukup tibatan katerangan tinggi putih agar putih dewi kisarapak jadi tinggal anu gelis nyanyi anu bakal ngalunasan karena kepuasan hati hati mencelaksan kita asal cinta tapi sini disayangi dampar gusti emu canggih si mabi mua ayah hasi anu mau cekit gitu ya musan mah mundur mumpi kedah ekaraje nisa hamaran nungki tari mapai buki nyuk cuk walungan mapai wahang ranggi ayo nabi dalam kurang usaha jangka panjang we abdi dalem bakal jadi kidang macan emas buluna intem tanuhna belian kalayan bakal nimulkeun pelek pamrih ka Haji Sang Putih tuluy Sang Maharatu ngantos dipungkur ke abdi dalem pipi kareseup ku awewe nangi putih istrina ke tetela merdika cerdena abdi di udang jalatina jauh aya nunuh andinya kurang hewag deui ku cara engke suasana kitu di mana-mana geus jauh jalatina nembe saeda panjenengan nyana awewe na istrina putri teh Lamana abdi dalem ayeuna heukeur meujeuhna aya dina tepas saungariu. Ngareupan beulum sampu. Bari teu kantun kidulukan ngebul. Maklum dina tengah gunung wajar anu keur ngaralana. Hayang pilih gawe aing mah ge dikitakeun diri menjadi brahmana. Hei bakal cecau, masih ke putih, ngadu ketan putih, mau langsung ngadu ke kiri. Ya, ya, restang lagi kaya. Marisa, watak pantus denawa, duduk denawa sama lia sakila tepat, dan dia kidangkan sama. Murcaya sekali malolai. Ikan bala medal dari ikan lena. Tangu-tangu katingarit ening sang putri dari cinta. Coba tengkau lanu. Nah, itu tingali ayah kajarian gitu. Oh, 14 tahun lalu dengan betnamai ayah kajarian gitu itu ayah satu ayah langkung lucu kau lanu tingali. Rayi las mana? Dede, itu tegening bet kajarian gitu. Ya. Gusti. Oh. Nah, oi, puyuh gonggong. Puyuh gonggong itu. Asup beuhnya kana rungkut. Beje eta. Si di kalapang babi ngimton. Amuing. Aduh. Nah ieu teh aya dewa minah rupa apa naon aya kidang kitu. Panona inten buluna emas tanukna berlian. Gusti. Misalnya digadekeun kitu. Pak rejeki we meureun geus leuwih teuing urang katungaraan. Dimelekeun ka Prabu. Kula nyai. Kawulan sadaya-daya. Kaulah teh upami ditilik kana sajarah dina sangen tadi mah teh tela kaulah teh tayahak nanggering kana katungaraan. Nanging dina labeting kitu kaulah teh peyoge we dihibur kumaha upami eta kidang teh ditewak resep temen upami dikukut. Aduh. Pantes nanu kitu mah kada haranana oge. Naon? Apukat teteh kabukina teh. Aduh. Geulis ulah satingali-tingalina, tingali we ibu paraji dangukeun kumaha geuningan dawuhan kulawarga bareng sana. Teu kengeng satingali-tingalina upami sanes tingalieunana. Ah eta mah sanes samanea genep manea cek abdi mah. Ulah nyai. Pina damal kaula nu upami kitu mata aya pisan ras-rasan anak karayi anu ngiring prikatin utaya hukum ngiring kana katungaraan koyong rayi teh kaula nu koyong kumaha rayi pangimut kaula tacan aya kiji kajadian ti alam ka alam aya sato anu jiga kitu rupina mah kieu mah sanes sato anu biasa tapi jurig anu nyeuleuri setan sumpah.